Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syederalun, berita siang edisi hari ini, Sabtu 5 Januari 2018, dibacakan Ilham. Kontras sebut Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah pelanggar HAM. BPN sebut PSI alay politik karena kebohongan Word. Polisi imbau pengguna ATM waspada call center bank palsu. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut kedua calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo yang tengah berkontestasi adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hal itu disampaikan staf divisi pemantauan impunitas Kontras Dimas Bagus Arya. Melihat komposisi kedua calon soal penyelesaian HAM, baik Jokowi maupun Prabowo bisa dikategorikan pelanggar HAM karena tidak ambil langkah apapun dalam penyelesaian kasus HAM. Dimas mengatakan Prabowo adalah terduga pelanggar HAM, hal itu terlihat dari keterlibatannya dalam sejumlah kasus. Salah satu yang paling sering digaungkan adalah keterlibatan mantan Danjen Kopassus itu dalam penghilangan paksa aktivis 1997-1998. Di sisi lain, Jokowi juga merupakan seorang pelanggar HAM lantaran selama 4 tahun menjadi presiden, sederet kasus pelanggaran HAM masa lalu belum juga tuntas. Padahal mantan wali kota Solo itu pernah berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Lebih lanjut, Dimas berujar dalam visi, misi, dan program-program kedepannya, kedua calon tidak menempatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas. Ia juga yakin isu-isu HAM akan kembali digoreng oleh kedua kubu untuk meraih konstituen luas. Syederalun, Koordinator Jurubicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Sandiaga, Dhanil Azhar Simanjuntak menyebut Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebagai alay politik. Hal itu lantaran PSI memberikan kebohongan award kepada pasangan nomor urut 2 itu. Dhanil sendiri mengaku malas menanggapi penghargaan yang disebut oleh PSI tersebut. Menurutnya, alay politik hanya bertujuan mencari perhatian publik. Ia pun menganggap penghargaan tersebut bukanlah hal serius dan sebaiknya diberi tepuk tangan dan ditertawakan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, mengatakan partainya tidak akan membuat penghargaan tandingan kepada PSI. Fadli justru menyindir program mobil SMK pemerintah. Menurutnya, mobil SMK adalah monumen kebohongan nasional. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Samara Amani, mengatakan kebohongan award yang diberikan PSI kepada paslon Prabowo Sandiaga merupakan sebuah peringatan kepada publik. Penghargaan itu merupakan bentuk dari kekhawatiran akan kebohongan yang terus-menerus dilakukan oleh tim kampanye paslon nomor urut 2. Syederalun, polisi mengimbau agar masyarakat waspada saat menghubungi nomor call center bank yang tertera di anjungan tunai mandiri atau ATM. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono, menyusul video yang tersebar terkait penipuan call center di ATM. Video itu menunjukkan gambar nomor call center bank yang sebenarnya telah diganti dengan nomor lain. Argo menyarankan agar masyarakat tidak mengambil jasa orang lain untuk membuka blokir. Masyarakat diminta untuk langsung mengurus sendiri ke bank terdekat. Argo menyatakan sudah ada laporan terkait penipuan itu. Ia juga memastikan pihaknya akan segera memproses laporan yang masuk tersebut. Sebagaimana diketahui, sebuah video beredar di media sosial Instagram di mana tampak seorang warga yang kartu ATM miliknya tertelan. Warga itu refleks menelpon nomor yang tertera di dekat mesin ATM. Namun ternyata nomor tersebut meminta nomor PIN dari ATM yang tertelan itu. Pria di media sosial itu pun meminta agar masyarakat lebih berhati-hati dan mengecek langsung ke bank jika terjadi keluhan. Saudara Lun, Komisi Pemilihan Umum mengapresiasi gerak cepat kepolisian menangkap penyebar hoaks tentang 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Kendati demikian, anggota KPU Pramono Ubaid Tantowi masih berharap polisi dapat menjerat pelaku yang mendalangi kabar bohong itu. Kepolisian meringkus 2 penyebar hoaks 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Kedua pelaku berinisial HY dan LS ditangkap pada Jumat pagi. HY ditangkap di Bogor, Jawa Barat, sedangkan LS di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedua orang itu ditangkap karena diduga berperan aktif dalam menyebarkan kembali kabar surat suara tercoblos itu melalui aplikasi WhatsApp serta sejumlah media sosial lainnya. Hoaks itu dibuat dengan terorganisasi yang tujuannya untuk menghancurkan kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Mario Balotelli diklaim berpeluang kembali merumput ke Liga Premier Inggris setelah dikabarkan hubungannya dengan pelatih Nice Patrick Vieira tidak harmonis. Sejumlah sumber dari Italia mengungkap Newcastle yang paling berminat mendatangkan Balotelli ke Inggris lagi. Terlebih, The Magpies disebut tengah mencari solusi di lini depan, selain tim itu hanya mencetak 15 gol dalam 21 laga di Liga Premier Inggris. Newcastle saat ini berada di posisi ke-15 atau hanya berjarak 2 tingkat dari zona degradasi. Rafael Benitez pun dikabarkan amat menginginkan sosok striker yang pernah merumput bersama Liverpool itu selama 2 musim. Hingga saat ini Balotelli dikabarkan masih dilarang berlatih bersama dengan Nice karena Vieira menganggap pemainnya itu sudah tidak memiliki komitmen di klub. Striker berkebangsaan Italia itu hingga saat ini belum satupun mencetak gol dalam 10 kali penampilan memperkuat Nice di Liga 1 Prancis. Saudara Lun, Britney Spears mengumumkan bahwa dirinya menunda pertunjukan konser residensi yang akan digelar di Las Vegas karena faktor kesehatan sang ayah. Penyanyi 37 tahun tersebut mengungkapkan keputusannya melalui unggahan di media sosial. Ia menyebut sang ayah Jamie masuk rumah sakit akhir tahun lalu dan hampir meninggal. Pihak keluarga sangat bersyukur saat ia kembali sadar namun penyakitnya belum sembuh. Spears mestinya memulai pertunjukan residensi yang diberi tajuk Britney Domination itu pada 13 Februari mendatang. Konser residensi keduanya itu dijadwalkan berlangsung hingga Agustus 2019. Perwakilan Britney Spears mengatakan bahwa Jamie Spears telah menghabiskan 28 hari di rumah sakit di Las Vegas setelah ususnya robek 2 bulan lalu. Jamie kini tengah berada dalam fase pemulihan di rumah dan diharapkan bisa pulih seutuhnya. Pihak manajemen juga mengatakan Britney akan mengambil rehat tanpa batas waktu, menunda pertunjukan Britney Domination hingga batas waktu yang belum ditentukan. Saudara Lun, Badan Antariksa Cina atau CNSA berhasil mendaratkan robot penjelajah U-2 dalam misi Chang'e 4. Kesuksesan ini menjadi tonggak sejarah baru bagi misi antariksa dunia. Cina diketahui mengerahkan robot penjelajah U-2 dalam kurun 12 jam dan berjalan 186 km di permukaan bulan. Nama U-2 berasal dari nama kelinci peliharaan Dewi Bulan Chang'e dalam mitologi Cina. U-2 akan menggelar investasi sains mendalam di sisi gelap bulan dengan membawa peralatan sains yang bisa menganalisa permukaan. Tak hanya itu, misi kali ini juga turut membawa telur ulat sutra dan benih beberapa jenis tanaman, salah satunya kentang. Tim dalam misi kali ini menargetkan bisa mempelajari bagaimana kedua organisme ini tumbuh dan berkembang di lingkungan bulan yang rendah gravitasi. Misi Chang'e 4 tidak dapat memancarkan data langsung ke bumi karena sisi tergelap bulan tidak menghadap ke bumi. Oleh karena itu, Chang'e akan bergantung pada satelit relay yang dinamakan Kuiqiao. Sisi terjauh bulan memang dikenal sebagai sisi gelap, padahal secara harfiah sisi gelap ini tidak lebih gelap dari sisi bulan yang berhadapan dengan bumi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 5 Januari 2019. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 17.30. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.